membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala selalu menyepi. Abadi dan mekar bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Sepanjang masa harum abadi dan mekar bagai cintaku kepadamu, oh sayang.